Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akum Allah. Walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke 21 dari bulan Dzulqa'dah 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan 11 Juli 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya Al-Imam Abu Muhammad Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam Al-Umdah. Yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas hadis yang terakhir dari bab yang disebutkan oleh beliau alaihi rahmatullah, babu sifati salatin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bab yang menjelaskan tentang tata cara salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan hadis yang terakhir pada bab ini adalah hadis ke-14 yang datang dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda. Ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, i'tadilu fi sujud wa la yabsut ahadukum dhira'aihi imbisatal kalbi. Perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'tadilu fi sujud. Tegakkanlah tangan-tangan kalian ketika melakukan sujud. Dan telah kita jelaskan makna dari i'tidal pada hadis yang mulia ini berbeda dengan i'tidal ketika seorang musalli melakukan ruku'. Karena i'tidal yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika sujud adalah lebih mengangkat bahagian belakang dibandingkan bahagian depan. Berbeda dengan i'tidal ketika ruku', maka semua bahagian tubuh rata, dari punggung sampai bahagian leher sampai bahagian kepala. I'tadilu fi sujud, tegakkanlah tangan-tangan kalian ketika kalian melakukan as-sujud. Wa la yabsut ahadukum dhira'aihi imbisatal kalbi, dan janganlah salah seorang dari kalian menempelkan, meletakkan kedua sikunya atau kedua lengannya seperti ditempelkannya kedua lengan hewan anjing, wal'iyadzubillah. Maka di sini di antara faedah yang sempat kita sebutkan adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan perumpamaan bahwa gerakan tersebut menyerupai gerakan hewan yang hina. Tujuannya adalah at-tanfir, agar kita bisa menjauh dari perbuatan-perbuatan tersebut. Sehingga ketika kita sujud, maka kita tidak bermudah-mudahan untuk menempelkan bahagian lengan atau bahagian siku kita ke lantai, akan tetapi kita angkat menjauh dari lantai dan menjauh pula dari anggota tubuh yang berada di sekitar lutut, perut, dan yang semisalnya. Ikhwati fillah yarhamukumullah, pada malam hari ini bi'idznillahi ta'ala kita akan melanjutkan sedikit faedah yang sempat terhenti pada pertemuan yang terakhir, yaitu apa yang berkaitan dengan hukum dari i'tidal fis sujud. Hukum ketika seorang musolli mengangkat kedua lengannya menjauh dari lantai. Apa hukumnya? Telah kita sebutkan bahwa khilaf, perselisihan terjadi di kalangan para fuqaha. Yang mana pendapat yang pertama yang telah kita nukilkan adalah apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam Tirmidzi alaihi rahmatullah ketika beliau mengomentari hadis ini. Beliau mengatakan innal amala ala hadza inda ahli al-ilmi yakhtaruna al-i'tidal fi sujud. Ini adalah amalan yang dipegang, yang dikerjakan oleh para ulama, dan mereka serentak memilih i'tidal fi sujud. Memilih seorang wajib melakukan i'tidal di dalam sujudnya. Begitu pula Al-Hafidz Ibnu Rajab alaihi rahmatullah telah kita nukilkan bagaimana beliau ketika mengomentari apa yang disampaikan oleh At-Tirmidzi alaihi rahmatullah, wa hadza yush'iru bi hikayatil ijma' alaihi. Ucapan Al-Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah ini seakan-akan memberikan faedah kepada kita bahwa ada ijma', ada kesepakatan di tengah-tengah para fuqaha terkait dengan masalah i'tidal fi sujud. Kemudian dilanjutkan oleh beliau Al-Hafidz Ibnu Rajab, wa huwa qaulu jumhuril ulama. Yang hakikatnya itu adalah ucapan dari atau pendapat dari jumhur para ulama, mayoritas para ulama mengatakan bahwa hal tersebut adalah wajib. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa i'tidal fi sujud ini tidak sampai kepada taraf wajib, hanyalah mustahab. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Abi Syaibah alaihi rahmatullah dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma pernah mengatakan usjudu hatta bil mirfaqi, usjudu hatta bil mirfaqi. Dalam hadis yang mauquf kata Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu arda, sujudlah kalian hatta bil mirfaq, walaupun kalian tempelkan bahagian lengan-lengan kalian. Sujudlah kalian walaupun kalian harus menempelkan siku-siku kalian ke lantai. Sujud. Enggak ada masalah. Karena itu bukanlah satu hal yang wajib. Itu yang tersirat dari ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu arda. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, diriwayatkan pula oleh Al-Imam Ibn Abi Aun atau Al-Imam Ibn Aunin alaihi rahmatullah, beliau mengatakan qultu li Muhammad Ibn Sirin, aku pernah menanyakan kepada Muhammad Ibn Sirin alaihi rahmatullah, imamun ma'rufun muhaddithun, ar-rajulu yasjudu ya'tamidu bimirfaqaihi ala rukbataihi. Wahai Muhammad bin Sirin, ada seorang musalli yang ketika sujudnya dia menempelkan kedua sikunya di bahagian lututnya. Apa pendapatmu tentang seorang musalli yang mengerjakan gerakan ini? Maka Imam Muhammad Ibn Sirin alaihi rahmatullah mengatakan, ma a'lamu bihi ba'san. Enggak mengapa untuk orang tersebut melakukan hal yang demikian. Sejalan dengan apa yang ternukil dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu arda. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, diriwayatkan pula oleh Al-Imam Nafi alaihi rahmatullah dari jalur periwayatan beliau, ketika Imam Munafi alaihi rahmatullah mengatakan, kana Ibnu Umar yadummu yadaihi ila jambaihi idza sajad. Kana Ibnu Umar yadummu yadaihi ila jambaihi idza sajada. Adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengumpulkan, menempelkan bahagian lengan dan siku beliau di sekitar perut kanan dan kirinya apabila beliau melakukan gerakan sujud. Maka ada dua orang sahabah yang ternukil memiliki pendapat hal ini, yakni i'tidal fi sujud bukanlah wajib. Karena ditempelkan di lantai, silahkan. Usjudu hatta bil mirfaq, kata Ibnu Mas'ud. Begitu pula ternukil dari Abdullah ibn Umar, bahwa beliau menempelkan bahagian lengan dan siku beliau ke dekat perutnya, kanan dan kirinya, ke dekat lututnya, radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum. Maka ikhwati fillahi ra'akumullah, di sini menunjukkan bahwa pendapat yang kedua tidak memandang hal ini adalah perkara yang wajib. Akan tetapi perkara ini pada tingkatan mustahab, disukai untuk dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, ya tidak membatalkan sholat. Ini faedah dari pendapat yang kedua. Sementara dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma pernah menceritakan anna rajulan sa'alahu, bahwa ada seseorang yang bertanya kepada beliau, adha'u mirfaqi ala fakhidhi idza sajadtu. Wahai Abdullah bin Umar, aku meletakkan kedua sikuku ketika salat itu di bahagian paha apabila aku sujud. Meletakkan kedua siku di paha, ditempelkan, disandarkan. Maka jawaban Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, usjud kaifa tayassara alaika. Usjud kaifa tayassara alaika. Sujudlah kamu sesuai dengan keadaan yang mudah bagimu. Ini yang dinasihatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka dari dua pendapat ini, ikhwati fillah yarhamakumullah, Syekh Muhammad Ali Adam Al-Atyubi berusaha untuk menggabungkan antara pendapat pertama dengan pendapat yang kedua. Beliau mengatakan, qad tabayyana bima sabaqa min aqwali ahli al-ilmi wa adillatihim fi hadhihi al-mas'alati anna al-madhhab ar-rajih huwa ma 'alayhi al-jumhur min anna al-ma'mur bihi fi as-sujud huwa al-i'tidal. Kata Asy-Syaikh Muhammad Ali Adam Al-Atyubi hafizahullah wa ra'a, qad tabayyana bima sabaq, telah kita ketahui dari penjelasan-penjelasan yang telah lalu, min aqwali ahli al-ilmi, dari ucapan-ucapan para ulama, wa adillatihim fi hadhil mas'alah, dan dalil-dalil yang mereka jadikan sebagai hujjah, dalil-dalil yang mereka jadikan sebagai sandaran dalam permasalahan ini, annal madhhab ar-rajih, bahwa madhab yang rajih huwa ma 'alaihi al-jumhur min annal ma'mur bihi fi sujudi huwa al-i'tidal. Pendapat yang rajih, kata beliau, adalah pendapatnya jumhur, yaitu wajib yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Wajib ini pendapat yang ada di sisi jumhur. Apa yang disampaikan oleh beliau dari alasannya? Kenapa beliau merajihkan pendapat jumhur ini? Annal ma'mura bihi, karena yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi sujud, ketika seorang melakukan gerakan sujud, huwal i'tidal, yaitu menegakkan kedua sikunya, menjauhkan kedua lengannya dari lantai. Ini makmur, i'tadilu fi sujud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukum asal perintah wajib. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, huwa ayyada'a kaffaihi 'alal ard. Maksud dari i'tidal fi sujud adalah ketika seseorang meletakkan kedua telapak tangannya di atas lantai, wa yarfa'u mirfaqaihi anha wa an jambaihi, Setelah dia letakkan kedua telapak tangannya di lantai, kemudian dia angkat bahagian lengannya, bahagian sikunya menjauh dari lantai dan menjauh dari bahagian perut kanan dan kirinya. Dilanjutkan oleh beliau, makna i'tidal fi sujud pula raf'an balighan, mengangkatnya bukan setengah-setengah, tapi memang benar-benar dia mengangkat dengan serius, dengan penuh. Bihaitsu yadhharu batinu ibtaihi idza lam yakun masturan. Yang mana bayangannya adalah apabila dia tidak memakai baju yang lengan panjang, yang tidak menutup bahagian ketiaknya, maka ketika dia mengangkat kedua lengannya tersebut, bahagian dalam dari ketiaknya itu nampak. Jadi benar-benar diangkat, bukan hanya setengah-setengah. Ini yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ali Adam. Lantas bagaimana dengan apa yang ternukil dari Abdullah bin Mas'ud, apa yang ternukil dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, begitu pula dari Imam Muhammad ibn Sirin alaihi rahmatullah. Maka disampaikan oleh beliau, wa amma ma nukila an ba'dis salafi, adapun apa yang ternukil dari sebahagian salaf, sebahagian para pendahulu kita, kabni Mas'udin wa ghairihi mimman sabaqa dhikruhum, seperti Abdullah bin Mas'ud dan yang selain beliau dari para salaf yang telah kita sebutkan nama-nama mereka, famahmulun ala ma idza hasala lil musalli dararun bitajafi, maka benar pendapat tersebut ternukil dari mereka dengan jalur periwayatan yang sahihah, dengan sanad yang sahih. Akan tapi apa maksud yang bisa kita ambil sebagai sebuah kesimpulan dari ucapan-ucapan mereka? Maka kesimpulan yang bisa kita ambil, kata beliau, mahmulun, ucapan-ucapan mereka tersebut memiliki makna alama idza hasala lil musalli dararun bitajafi, bisa dilakukan gerakan sujud tanpa i'tidal, tanpa dia tegakkan bahagian lengannya, tanpa dia tegakkan bahagian sikunya, tanpa dia jauhkan bahagian lengan dan siku tersebut dari lantai, bahkan mungkin ditempelkan ke bahagian pahanya, bisa dia lakukan. Apabila apa? Apabila terjadi dharar, apabila bisa memudaratkan orang lain ketika dia harus menegakkan kedua lengannya, seperti sholat berjamaah. Ikhwati fillah ya rahimakumullah, sholat berjamaah dengan shaf yang normal, dengan shaf yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni berdempetan antara satu jemaah dengan jemaah yang lain, antara satu makmum dengan makmum yang lain, maka i'tidal fi sujud sangat sulit untuk dilakukan. Bahkan apabila kita memaksa untuk melakukan i'tidal fi sujud, mengangkat kedua lengan kita, mengangkat kedua siku kita, menjadikan dharar, mendzalimi orang yang berada di kanan dan kiri kita. Maka ucapan-ucapan Abdullah bin Mas'ud, Muhammad bin Sirin, begitu pula Abdullah bin Umar, itu diarahkannya kepada keadaan-keadaan tertentu. Diarahkannya kepada keadaan-keadaan tertentu, bisa direalisasikan, bisa dipraktekkan pada keadaan tertentu dan bukan pada setiap keadaan. Apabila dia berjamaah, di kanan kirinya ada orang yang tidak mungkin dia zalimi, yang tidak mungkin dia sikut, maka silahkan praktekkan ucapan Abdullah bin Umar. Inilah jamak, menggabungkan antara dua pendapat yang diisyaratkan oleh beliau hafidhahullah wa ra'ah. Maka immatus salaf wa ala ra'usihim Abdullah bin Mas'ud wa Abdullah bin Umar wa kadzalika Muhammad ibn Sirin, kata beliau, farakhasu lahu fi dzalik, mereka memberikan rukhsah apabila i'tidal fi sujud tersebut bisa memudaratkan orang lain. Ini sudah diberikan rukhsah, diberikan keringanan, silahkan untuk menempelkan bahagian siku di paha, silahkan ditempelkan bahagian lengan di dekat perut kanan dan kiri, silahkan. Karena kalau kita lebarkan, kalau kita angkat, mendzalimi orang yang berada di kanan dan kiri kita. Dilanjutkan oleh beliau, kama buyyina fi haditsin Nu'man ibni Abi Ayyash wa huwa mursalun sahihun ayu'tadhara anhum bi annahum lam ya'lamu bil amri bil i'tidal kama i'tadhara al Imam Ahmad fil kalam as-sabiq. Intaha kalamuhu hafizahullah. Sebagaimana yang telah dijelaskan dari hadis An-Nu'man ibn Abi Ayyash wa huwa mursalun sahihun, hadis yang mursal dan sahih, au yu'tadhar anhum, dan diberikan uzur kepada mereka, bi annahum lam ya'lamu, bahwa Abdullah ibn Mas'ud diberikan uzur, begitu pula Abdullah ibn Umar diberikan uzur, begitu pula Muhammad ibn Sirin diberikan uzur. Uzur apa? Bahwa mereka lam ya'lamu bil amri bil i'tidal. Mereka belum mengetahui bahwa di sana terdapat sebuah perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perintah yang wadih, dengan perintah yang sangat jelas, i'tadiru fi sujud. Hadis itu belum sampai kepada mereka. Perintah itu belum sampai kepada Ibnu Mas'ud, perintah itu belum sampai kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum ardhahum, sehingga mereka berdua berpendapat bahwa seorang yang sujud tidak harus mengangkat kedua sikunya atau lengannya, tidak perlu i'tidal. Jadi ini ihtimal yang kedua. Jadi yang pertama tadi, mereka sudah mengetahui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa itu adalah satu perintah, akan tetapi mereka memberikan rukhsah karena khawatir bisa memudaratkan orang lain, sehingga itu adalah rukhsah, keringanan yang mereka simpulkan. Kemudian ihtimal yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jelas perintah mengandung kewajiban tentang i'tidal fi sujud itu belum sampai kepada mereka. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, kesimpulan dari apa yang disebutkan oleh para ulama dalam masalah ini, yaitu i'tidal fi sujud apakah wajib ataukah mustahab, maka seperti apa yang dirajihkan oleh musannif atau yang dirajihkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ali Adam Al-Athyubi hafizahullah wara'a dari ucapan a'immatus salaf nuqulat as-salaf, beliau lebih merajihkan pendapat jumhur yang mengatakan bahwa hal itu adalah wajib. Maka bisa kita jadikan sebagai sebuah landasan, sebuah dasar dengan hujjah yang ada, dengan burhan yang ada, dengan dalil nas yang ada, terkhusus dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di hadapan kita, hadis Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu arda. Sehingga pesannya ikhwati fillah yarhamakumullah, janganlah kita bermudah-mudahan untuk tidak melakukan i'tidal di dalam sujud-sujud kita. Untuk tidak melakukan i'tidal, tidak menegakkan siku dan lengan pada sujud-sujud kita, apalagi saat-saat ini, akhir-akhir ini kita melakukan sholat di rumah masing-masing dengan menjadi imam bagi keluarga-keluarga kecil kita. Dan walhamdulillah, untuk kita menegakkan kewajiban atau perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bi'idznillahi ta'ala bisa lebih mudah. Berbeda halnya apabila kita berada di tengah shaf jamaah, makmum yang satu, makmum yang lain, maka mungkin kita akan mengambil rukhsah seperti apa yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, begitu pula Ibnu Umar dan Muhammad ibn Sirin radhiyallahu taala anhum wardahum. Ikhwati fillah yarhamakumullah, kita masuk kepada bab yang baru yang disebutkan oleh al-Imam al-Musannif Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi alaihi rahmatullah, babu wujubit tuma'ninati fir ruku'i was sujud. Bab yang berkaitan tentang tuma'ninah. Seharusnya orang itu tenang. Dia tuma'ninah. Pada saat apa? Pada saat ruku', begitu pula pada saat sujud. Jadi enggak boleh dia untuk terburu-buru, enggak boleh dia untuk beristi'jal. Al-ajalatu minasyaitan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan kita bahas secara rinci dari ucapan a'immatus salaf dalam perkara ini. Hadis yang pertama yang disampaikan oleh al-musannif alaihi rahmatullah, dan ini merupakan satu-satunya hadis yang ada di dalam bab ini, yang setelah bab ini selesai Begitu pula hadis ini selesai, maka kita akan masuk kepada bab yang berikutnya, al-qira'atu fi shalah. Bacaan-bacaan di dalam salat. Kata musannif alaihi rahmatullah an Abi Hurairah. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhalal masjid. Beliau pernah masuk suatu hari ke dalam masjid. Fadakhala rajulun, kemudian datang setelah beliau seorang laki-laki. Yang insyaallah taala akan kita sebutkan siapa nama laki-laki tersebut. Fadakhala rajulun fa shalla. Datang seorang laki-laki kemudian dia mengerjakan salat. Thumma jaa'a fa sallama 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika dia sudah masuk ke dalam masjid, dia melakukan salat. Setelah dia selesai dari salatnya, dia datang mengarah ke arah duduknya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan mengucapkan salam kepada beliau. Assalamu alayka ya Rasulullah. Maka ketika sampai kepada sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikan oleh beliau alaihi salatu wassalam, irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Kembalilah kamu. Kembalilah kamu ke tempat awalmu tadi kamu mengerjakan salat. Fa salli, dan ulangilah salatmu. Fa innaka lam tusalli, karena sesungguhnya kamu belum mengerjakan salat. Jadi yang ingin dia kerjakan adalah tahiyatul masjid, kemudian menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengucapkan salam kepada beliau. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, irji fa shalli fa innaka lam tusalli. Kembali ke tempatmu, ulangi salatmu karena tadi kamu belum salat. Kemudian faraja'a fa shalla kama shalla. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, orang tersebut sesuai dengan apa yang telah diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dia kembali kepada tempatnya di posisi semula, kemudian dia kembali mengerjakan salat seperti salatnya yang pertama, tidak ada yang dia rubah. Tsumma jaa fa sallama 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia kembali lagi setelah mengerjakan salat ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam. Lagi-lagi Nabi alaihi salatu wasallam mengulangi, irji' fa shalli fa innaka lam tusalli thalathan. Kembali ke tempatmu, ulangi sholatmu karena kamu tadi belum mengerjakan sholat. Tiga kali diulangi oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqal, maka kemudian beliau mengatakan, walladzi ba'athaka bilhaq. Sahabat Nabi, yang insyaallah ta'ala akan kita sebutkan namanya, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu arda, mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, kata beliau, walladzi ba'athaka bilhaq, demi zat yang telah mengutusmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kebenaran, dengan penuh al-haq. La uhsinu ghairahu, aku tidak bisa lagi mengerjakan salat lebih baik dari apa yang telah aku kerjakan. Fa'allimni, tolong ajarkan aku. Ini kata beliau radhiyallahu taala anhu arda. Nanti ikhwati fillah yarakumullah, di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sosok muallim wa murabbi yang memang diharapkan oleh para ashabuh radhiyallahu taala anhum ardhahum. Inilah metode, salah satu metode yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam at-tarbiyah, di dalam at-ta'lim. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menegur orang tersebut, menegur sahabat yang mulia tersebut. Kemudian sahabat tersebut dalam tanda kutip sudah menyerah, tidak bisa lagi melakukan sholat yang lebih baik dari apa yang telah dia ketahui. Akhirnya beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda mengatakan, fa'allimni, tolong ajarkan aku wahai Nabi Allah. Inilah hakikat dari seorang murabbi wa muallim. Akan kita sebutkan pada tempatnya biidznillah ta'ala. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan tata cara salat secara global, secara umum kepada sahabat tersebut. Idza qumta ila salati fakabbir, Apabila engkau akan mengerjakan sholat, maka mulailah dengan at-takbir. Maksudnya adalah takbir rasul ihram. Jadi sudah berdiri menghadap ke arah kiblat, maka mulailah dengan at-takbir. Thumma iqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang memudahkan untukmu dari bacaan-bacaan Al-Quran. Thumma irka' hatta tatma'inna raki'an. Setelah kamu baca ayat-ayat yang mudah bagimu dari firman Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'anul Karim, kemudian rukuklah dengan rukuk yang penuh dengan tuma'ninah. Ini syahid dari hadis ini, ikhwati fillahi rahimakumullah. Dan ini ilaqah, hubungan antara hadis ini dengan bab yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Tsummarfa hatta ta'tadila qa'iman." Setelah kamu rukuk dengan tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, kemudian bangkitlah dan berdirilah dengan tegak. "Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan." Kemudian kamu sujud setelah i'tidal tadi, kemudian kamu sujud dengan lagi-lagi sujud yang tenang, mutmain. Tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Ya, akan kita sebutkan makna tuma'ninah dari ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin alaihi rahmatullah al-faqih. Thumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Sujudlah kamu dengan sujud yang tenang. Thumma rfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian setelah sujud, kamu duduk lagi-lagi dengan duduk yang tenang. Waf'al dhalika fi salatika kulliha. Maka sempurna satu rakaat, amalkanlah, kerjakanlah seperti apa yang tadi di awal, mulai dari berdiri, kemudian rukuk, kemudian i'tidal, kemudian sujud. Ulangi gerakan-gerakan tersebut pada setiap rakaatmu. Ikhwati fillah yarhamakumullah, hadis yang sangat agung, hadis yang sangat-sangat mulia, yang mengajarkan kepada kita sekian faedah ilmiah terkait dengan tata cara tarbiyah, tata cara ta'lim yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarhamakumullah, hadis ini datang dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dakhala al-masjid. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masuk ke dalam masjid. Fadakhala rajulun fa shalla. Setelah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masuk, maka datanglah seseorang masuk juga ke dalam masjid. Disebutkan oleh para ulama bahwa orang tersebut adalah sahabat yang mulia Khalad ibn Rafi'. Sahabat yang mulia tersebut adalah Khalad ibn Rafi'in radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Ini yang dijelaskan oleh para ulama, Khalad ibn Rafi'in al-Ansari al-Khazraji, Al-Ansari Al-Khazraji radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Maka setelah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masuk ke dalam masjid, yakni ma'ruf yang masjid dimaksudkan oleh Abu Hurairah adalah Masjid Nabawi, karena itu adalah satu tempat yang akan senantiasa dikunjungi oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di kehidupan beliau. Maka ketika masuk ke dalam Masjid Nabawi diikuti oleh Khalad ibn Rafi' al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu arda, kemudian beliau mengerjakan sholat. Maka terjadilah apa yang telah kita sebutkan dari terjemahan hadis secara global. Maka Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam syahidnya adalah mengajarkan bagaimana tata cara sholat secara global, yaitu dengan sujud dalam keadaan tuma'ninah, begitu pula sebelumnya rukuk dalam keadaan tuma'ninah, semuanya dikerjakan dalam keadaan tuma'ninah. Dan ini adalah inti pembahasan yang disampaikan oleh musannif alaihi rahmatullah, sesuai dengan bab wujubit tuma'ninah, wajibnya. Jadi hukumnya bukan mustahab, tapi wajib berkaitan dengan sah atau tidaknya sholat. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkali-kali meminta Khalad ibn Rafi' al Ansari al Khazraji untuk beliau radhiyallahu taala anhu arda mengulangi sholatnya. Ulangi sholat muwahhid Khalad. 3 kali diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menunjukkan apa? Sholat yang pertama, yang kedua, yang ketiga yang tidak disertai oleh Khalad ibn Rafi' radhiyallahu taala anhu arda dengan tuma'nina adalah salat yang batilah, yang tidak sah. Apa makna tuma'nina? Disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. At-tuma'ninatu hiyal istiqraru wat-ta'anni wa 'adamul 'ajalah. Kata Syekh Al-Faqih alaihi rahmatullah, maksud dari itu adalah istiqrar. Ketika seorang mengerjakan gerakan demi gerakan itu mustaqir. Mustaqir itu tidak bergerak, tidak banyak bergerak. Mustaqir, kokoh dia. Seperti gunung itu mustaqir namanya. Kenapa? Karena gunung gak goyang kanan, gak goyang ke kiri. Mustaqir, tetap kokoh. Ini makna dari tuma'ninah. Ketika seorang mengerjakan sujudnya, mengerjakan rukuknya, mustaqir. Kokoh gerakannya. Tidak sambil menceng ke kanan, tidak sambil miring ke kiri, dan yang seterusnya. Mustaqir. Wat-ta'anni. Begitu pula, tenang. Gak buru-buru. Adamul ajalah. Jadi ini 3 makna dari at-tuma'ninah yang disampaikan oleh Al-Faqih Al-Uthaymin alaihi rahmatullah. Ketika gerakannya itu kokoh, tidak banyak bergerak, kemudian tenang dia lakukan, dan tidak terburu-buru. Ini 3 makna yang saling berkaitan. Kemudian ikhwati fillah ya rahimakumullah, ketika mengomentari hadis ini, Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Si'di alaihi rahmatullah menjelaskan, hadzal hadithu yusamma hadithul musii fi salatihi. Hadis ini dikenal di tengah-tengah para ulama dengan hadis orang yang jelek salatnya. Li annahu lam yuhsin af'alu shalah, karena orang tersebut yakni Khalad ibn Rafi' radhiyallahu taala anhu arda tidak melakukan atau belum melakukan gerakan-gerakan salat dengan gerakan-gerakan yang baik. Apa alasannya? Lijahlihi, karena beliau belum mengetahui. Radiyallahu ta'ala anhu ardah. Ini pun memberikan faedah penting kepada kita ikhwati fillah ya rahimakumullah, bahwasanya ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seorang yang dekat dengan ilmu. Ma'adzalik, bersamaan dengan itu tersembunyi sebahagian ilmu dari sebahagian mereka. Ini padahal ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama baluna nahnu fi hadzal zaman? Gimana keadaan kita sekarang? Di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Apa seperti ini tidak menjadi motivasi pecutan bagi kita untuk lebih semangat lagi bertalabul ilm? Para sahabat yang dekat dengan sumber ilmu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bisa tidak mengetahui 1-2 ilmu. Apalagi kita yang tidak ada bandingannya sama sekali dengan ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau belum mengetahui, Khalad ibn Rafi' radhiyallahu ta'ala anhu arda, belum mengetahui. Walaysa bi'athimin. Dan ketika beliau melakukan gerakan-gerakan sholat tersebut tanpa adanya tuma'nina, tidak dihukumi sebagai seorang yang berdosa, kata Syekh Si'di alaihi rahmatullah. Wa qad ajma'al ulama ala anna jami'a ma fi hadzal hadis min arkanis shalah. Dan para ulama telah bersepakat bahwa apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari gerakan demi gerakan dalam hadis ini itu adalah rukun-rukun sholat yang insyaallah taala akan kita rincikan. Ikhwati fillah ya rahimakumullah. Demikian pula Al-Syeikh Ahmad ibn Yahya An-Najmi alaihi rahmatullah. Al-Syeikh Ahmad ibn Yahya An-Najmi alaihi rahmatullah. Di dalam karya beliau yang berjudul Ta'sisul Ahkam, Syarah Umdatul Ahkam, Ta'sis Al-Ahkam, Di awal-awal ketika beliau menukilkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, beliau mengatakan Al-Imam An-Najmi alaihi rahmatullah, maudhu'ul hadis, inti pembahasan yang akan dibahas dalam hadis ini adalah wujubut tuma'ninati fis shalah, wajibnya. Sekali lagi, wajibnya. Ikhwati fillah ya rahimakumullah. Jadi jangan dianggap remeh, jangan dianggap sepele. Mentang-mentang kita mengerjakan sholat sendirian di rumah bersama dengan keluarga kecil kita, enggak ada tuma'ninahnya, ruku seenaknya, sujud seenaknya. Ruku secepat kilat. Jangan. Kaitannya dengan sah atau tidaknya sholat kita, karena ini adalah hal yang wajib. Wujubut tuma'ninati fis shalah, wajibnya seorang melakukan gerakan-gerakan sholat dengan tuma'ninah. Wa annahu la tatimmu sholatu ahadin illa biha, kata beliau alaihi rahmatullah. Dan seorang belum dikatakan sebagai seorang yang mengerjakan sholat dengan sempurna. Tatim sholatu ahadin, sholatnya seorang tidak akan dianggap, tidak akan disebut sebagai sholat yang sempurna kecuali dengan tuma'ninah tersebut. Maka kita tidak perlu membahas bagaimana keadaan orang-orang yang mengerjakan sholat tarawih dari sebahagian saudara-saudara kita kaum muslimin, hafidhahumullah. Saudara-saudara kita kaum muslimin, hadanallah wa iyahum wa arsyadahum ila sawa'is sabil. Bagaimana keadaan mereka ketika mengerjakan sholat rekaat demi rekaat at-tarawih tanpa disertai dengan at-tuma'ninah? Berarti mereka meninggalkan salah satu kewajiban yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, dari lafaz hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan kepada Khalad ibn Rafi'. Ketika Khalad ibn Rafi' selesai dari salat yang pertama, kemudian mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi alaihi salatu wasallam kepada beliau? Irji' fasalli. Kembali kamu. Ulangi salatmu. Fa innaka lam tusalli. Karena hakikatnya kamu belum mengerjakan salat. Kata Syekh Ahmad An-Najmi alaihi rahmatullah, "An-nafyu lis-salati syar'iyyah ay anna as-salata allati shallaha la tusamma salatun fi syari'ah." Yang dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah salat dari sisi syariat secara syar'i. Artinya apa? An-salata allati shallaha, artinya adalah salat yang dikerjakan, salat yang pertama, yang kedua, yang ketiga oleh sahabat yang mulia Khalad ibn Rafi' di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjidin Nabawi. La tusamma shalah fi syariah, tidak disebut sebagai salat dalam syariat, karena yang namanya salat itu harus ada unsur tuma'ninah di dalamnya. Maka dengan tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam, irji', kembali ke tempat semula. Fasalli, ulangi salatmu. Fa innaka lam tusalli, karena memang kamu belum mengerjakan salat. Ditegur oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Juga disebutkan oleh para ulama ikhwati fillah yarhamakumullah, di antara faedah dari lafaz ini irji' fasalli fa innaka lam tusalli, dalalatun ala mahabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam lahu, menunjukkan kecintaan, perhatian, rasa sayang yang dimiliki oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada orang tersebut, yakni Khalad ibn Rafi'. Karena kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang tidak mencintai beliau, orang yang tidak peduli dengan beliau, orang yang acuh tak acuh dengan beliau, mau sholatnya sah, mau sholatnya tidak sah, enggak ada urusan. Toh nanti dia belajar, toh nanti dia melihat bagaimana tata cara sholat yang benar. Toh nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengucapkan sallu kama ra'aitumuni usalli. Itu seandainya beliau seorang yang cuek. Tapi tidak. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seorang yang sangat peduli, seorang yang sangat sayang kepada ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum wa ardahum secara menyeluruh tanpa terkecuali. maka termasuk kepada sosok Khalad ibni Rafi', beliau pun cinta. Dan salah satu bukti kecintaan dan kesayangan beliau kepada Khalad radhiyallahu ta'ala anhu arda, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Walaupun mungkin ya ikhwati fillah yarhamakumullah, sebagian kita menganggap ini adalah satu hal yang keras. Pendidikan yang jauh dari kelembutan. Pendidikan yang jauh dari hikmah. Hati-hati dalam mengambil sebuah kesimpulan. Ini yang mengajarkan solatnya Khalad ibni Rafi. Ini langsung Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa yang berani untuk berkesimpulan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam tidak hikmah di dalam mengajarkan ilmu agama, wal'iyadzu billah. Irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Inilah yang namanya kelembutan yang sempurna, yang hakiki. Karena hakikatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan sebuah ilmu yang sangat-sangat bermanfaat, yang sangat-sangat mulia kepada sosok Khalad ibni Rafi' radhiyallahu ta'ala anhu arda. Kemudian ikhwati fillah yarhamakumullah, dilanjutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah salat yang pertama, kedua dan ketiga, kemudian Khalad sudah mengatakan walladzi ba'athaka bil haqq la uhsinu ghairahu fa'allimni. Iktiraf, pengakuan dari seorang Khalad ibni Rafi' radhiyallahu ta'ala anhu arda, bahwa aku tidak bisa mengerjakan sholat lebih baik dari ini wahai Rasulullah, tolong ajarkan kepadaku, tolong ajarkan kepadaku wahai Rasulullah. Maka dilanjutkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, salah satu gerakan yang harus dan wajib dimulai ketika seorang akan mengerjakan sholat. Idza kumta ila sholati fakabbir. Disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di alaihi rahmatullah, lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, apabila kamu akan mengerjakan sholat dan kamu sudah berdiri menghadap ke arah kiblat, maka bertakbirlah. Kata beliau alaihi rahmatullah, Al-Imam As-Sa'di, fihi rukniyatul qiyam wa huwa ruknun fil fardhi khassah. Dalam lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, rukun pertama yang bisa kita ambil, yakni rukun pertama dari salat adalah al-qiyam. Seorang salat harus mengerjakan salat itu dalam keadaan berdiri. Wa huwa ruknun fil fardhi, dan itu adalah rukun salat terkhusus, khasah terkhusus dalam sholat-sholat wajib. Maka ketika seorang mampu mengerjakan sholat-sholat wajib yang lima, yang telah kita ketahui bersama, dalam keadaan berdiri, namun dia bermudah-mudahan mengerjakan sholat tersebut dalam keadaan duduk, maka sholatnya tidak sah. Karena rukun yang pertama telah dia langgar. Maka wajib dia harus berdiri. Dia harus berdiri. Ini yang pertama diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Khalad. Al-Imam An-Najmi alaihi rahmatullah ketika menyebutkan lafaz yang pertama ini, idza qumta ila sholati fakabbir, apabila engkau berdiri telah menghadap ke arah kiblat, fakabbir, maka takbirlah. Beliau mengatakan wa fi riwayatin. Sebenarnya dalam riwayat lain ada yang redaksinya lebih lengkap. Kata Imam An-Najmi alaihi rahmatullah, wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, fatawadda kama amaraka Allah thumma tashahhad wa qum. Sebelum melakukan qiyam, sebelum berdiri menghadap ke arah kiblat, dalam riwayat ini disebutkan oleh beliau fatawadda, wudu'lah kamu wahai Khalad kama amarakallah, sebagaimana hal tersebut telah diperintahkan kepadamu oleh Allah Jalla wa'ala. Thumma tashahhad, kemudian bersaksilah, maksudnya adalah syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Waqum. Thumma tashahhad waqum. Kamu sudah wudu', setelah wudu' kamu bersyahadat, kemudian hukum berdiri. Nah, ini kembali kepada rukun yang pertama yang disebutkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Al-Imam An-Najmi alaihi rahmatullah fi riwayatin, wa innaha la tatimmu salatu ahadikum hatta yusbighal wudu. Jadi sebelum dijelaskan bahwa rukun yang pertama adalah berdiri, ada penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika Khalat meminta, alimni, ajarkan aku wahai Rasulullah. Maka dengan redaksi yang lebih rinci, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innaha la tatimmu salatu ahadikum. Sesungguhnya salah seorang dari kalian apabila mengerjakan salat belumlah sempurna, hatta yusbighal wudu, sampai dia benar-benar menyempurnakan wudunya, kama amar Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hal tersebut. Kemudian lebih dirinci lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini, fayaghsilu wajhahu wa yadayhi ila mirfaqaini, dengan dia mencuci wajahnya dan kedua tangannya sampai ke sikunya. Thumma yamsahu ra'sahu wa rijlaihi ilal ka'bain. Kemudian dia usap kepalanya, dibasuh kedua kakinya sampai ke mata kaki. Setelah itu kata beliau alaihi salatu wassalam, thumma yukabbirullah wa yumajjiduhu. Setelah dia melakukan wudu, dia bertakbir kepada Allah, mengagungkan Allah. Thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maksudnya dalam keadaan berdiri sudah menghadap ke arah kiblat, maka sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, idza qumta ila sholati fakabbir tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Apa yang diwejang, apa yang diwejangi, apa yang dinasehati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Khalat. Sudah berdiri, bertakbirlah. Setelah bertakbir, maka bacalah apa yang memudahkan bagimu dari ayat-ayat Allah. Ikhwati fillahi rahimakumullah, ada beberapa riwayat yang lain yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Yahya Najmi alaihi rahmatullah, yang menunjukkan kepada kita faedah demi faedah dari riwayat-riwayat lain ini, yang insyaallah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang bi'idnillahi ta'ala. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru dana anil hamdulillah.